Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, tidak lain ialah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin dalam faedah hadis Jibril alaihi salam, yang mana kita telah masuk dari golongan yang ke-6 dari golongan-golongan yang berhak, di antara golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat, yaitu ialah al-gharimin, yakni orang-orang yang memiliki hutang. Nah, dan telah kita jelaskan bahwa al-gharimin, orang-orang yang memiliki hutang atau yang berhutang, ini ada dua. Al-gharim li nafsi, orang yang berhutang yang memiliki hutang pribadi. Al-gharim li ghairih, atau seseorang yang dia itu berhutang untuk orang lain. Nah, dan kedua-duanya berhak untuk mendapatkan zakat, atau di antara golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Namun perlu diperhatikan sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, adapun orang yang memiliki hutang pribadi, nah, ini memiliki persyaratan, yaitu bahwasanya dia adalah orang yang benar-benar tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Nah, maka orang yang demikian ini ketika dia berhutang kemudian memang dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka diberikan zakat, di antara orang yang mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya tersebut. Nah, adapun kalau dia mampu untuk melunasi hutangnya, maka tidak wajib untuk diberikan zakat pada orang tersebut. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala faedah 6 berkaitan dengan adanya seseorang 6 yang mungkin dia ingin membantu saudaranya yang berhutang, kemudian dia lunasi hutangnya tersebut tanpa memberitahukan saudaranya yang berhutang tadi. Nah, maka hal yang demikian ini diperbolehkan, baik mau langsung uangnya itu dikasih ke orang yang berhutang untuk nanti dia sendiri yang bayar hutangnya, atau kita langsung berikan uang itu kepada orang yang memberikan dia hutang. Nah, kedua-duanya diperbolehkan, ya. Dan ini bukan persyaratan. Nah, toyib, intinya lepas tanggung jawabnya orang yang berhutang kepada orang yang dihutangi. Nah, itu intinya. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika mungkin ada yang bertanya, manakah yang lebih baik, ya, ketika ada seseorang yang berhutang kemudian kita ingin bantu dia, hutang pribadi, ya, dia punya hutang pribadi, hutang karena untuk dirinya sendiri, kemudian kita ingin membantu dia untuk membayar hutangnya, apakah yang lebih baik itu kita kasihkan uang kepada dirinya kemudian dia bayar sendiri hutangnya, ataukah yang lebih baik, ya, kita bayarkan hutangnya tanpa memberitahukan dirinya tersebut. Nah, manakah yang lebih baik dari antara keduanya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hal yang demikian ini perlu untuk dirinci, ya, berkaitan dengan apakah yang lebih baik kita harus kita memberikan uang ketika kita ingin membantu saudara kita yang berhutang, kita langsung berikan uang kepada dirinya untuk dia sendiri yang bayar hutangnya, ataukah kita sendiri yang membayarkan hutangnya tanpa memberitahukan dirinya, mana yang lebih baik? Maka kata beliau, ini perlu untuk dirinci. Nah, apabila kita khawatir, ya, ketika kita berikan orang yang berhutang tadi sejumlah uang, yang untuk dia melunasi hutang dengannya, kita khawatir dia tidak berikan hutangnya tersebut. Nah, atau bahkan uang yang kita berikan tadi untuk dia untuk membayar hutangnya dia dipakai sama dia, dimakan sama dia, ya. Ini ada demikian orang-orang yang berhutang, demikian keadaannya. Ketika dibantu malah uang yang tadinya harusnya untuk melunasi hutang dipakai dan hutangnya tidak dibayar. Nah, kalau kita khawatir demikian pada orang yang ingin kita bantu tersebut, nah, maka jangan kita berikan uangnya kepada dia langsung. Nah, ini kata beliau, baik, karena memang ada dari umat manusia orang-orang yang memiliki hutang, dia tidak peduli dengan hutangnya. Nah, ketika dia dikasih bantuan untuk melunasi hutangnya tersebut, maka dipakai sama dia, digunakan sama dia, ya, dan hutangnya tetap saja masih ada. Nah, maka kalau demikian keadaannya, jangan kita berikan uang tersebut pada orang yang berhutang tadi. Nah, ini yang terbaik kalau memang kita khawatir pada orang tersebut. Namun kata beliau, kalau seandainya orang yang berhutang itu adalah orang yang memang memiliki agama yang baik, orangnya memiliki akal, ya, yakni benar-benar dia memperhatikan utangnya tersebut kepada orang lain, dan dia memang tidak senang kalau lama-lama berhutang, kalau dia mampu dia segera melunasinya. Nah, dan zonnya kita, prasangka kita itu lebih besar demikian keadaannya dia. Nah, ketika kita berikan dia, maka segera langsung melunasi hutangnya tersebut. Maka apabila demikian keadaannya, nu'til gharib, maka kita berikan, ya, uang untuk dirinya agar uang tersebut digunakan untuk dia segera melunasi hutangnya. Nah, karena yang demikian ini pula adalah perbuatan yang lebih baik, nah, dan lebih menutup tentang keadaan orang tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini faedah yang disebutkan oleh beliau ketika mungkin ada yang bertanya, manakah yang lebih baik kita berikan ketika kita ingin membantu seseorang yang berhutang? Apakah langsung kita berikan uang tersebut pada dia sehingga dia sendiri yang memberikan hutangnya tersebut kepada orang yang dia berhutang dengannya, atau kita langsung berikan hutangnya itu kepada orang yang berhutangnya? Maka ini dilihat, kalau seandainya orang yang berhutang itu bisa dipercaya, ya, maka kita berikan kepada orang itu sendiri, biar nanti dia sendiri yang membayar. Nah, namun kalau tidak, ya, kita saja langsung yang membayarkan hutangnya tersebut. Nah, demikian keadaan manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ketika bagaimana ketika kita telah berusaha menyalurkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, atau contoh mungkin seseorang yang dia itu berhutang, kita tahu dia memiliki hutang. Taib, kita bayar hutangnya dia dalam keadaan ternyata hutangnya itu sudah lunas dengan menggunakan uang zakat. Bagaimana? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika kita memberikan seseorang, ya, zakat, kemudian nampak bahwasanya orang tersebut bukan termasuk dari orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, seperti tadi mungkin keadaannya, ya, maka yang demikian ini zakat kita sah, zakatnya sah. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Nah, ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan golongan yang ke-6 dari golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat, yakni al-gharimin, orang-orang yang memiliki hutang. Nah, kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau melanjutkan, astabi'u qawluhu wa fi sabilillah. Dan adapun golongan yang ketujuh dari golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat ialah wa fi sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani kata beliau, wal jihadu fi sabilillah huwal qitalu litakuna kalimatullah hiyal ulya. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan golongan yang ketujuh yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kata beliau, yang namanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah di mana seseorang itu dia berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, litakuna kalimatullah hiyal uliyah, yang tujuan niatan dari perangnya tersebut ialah untuk tingginya kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mulianya agama Islam. Yani benar-benar jihadnya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut sebagai al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan tentang definisi jihad fi sabilillah. Ya. Definisi pengertian dari jihad di jalan Allah. Nah, hal ini sebagaimana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya oleh seseorang tentang keadaan orang yang dia berperang syuja'atan, karena dia itu adalah orang yang berani. Dia ikut berperang karena dia adalah seorang pemberani. Dan juga bertanya tentang seseorang yang berperang hamiyatan, ia berperang karena kabilahnya, ya, fanatik kabilah, kesukuan. Dan juga Nabi ditanya tentang orang yang berperang karena untuk mendapatkan kedudukan atau agar orang lain itu melihat keadaan orang tersebut. Maka kata laki-laki tersebut, di mana dari apa yang dia sebutkan ini, manakah dari ketiganya yang termasuk jihad fisabilillah? Ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ada seseorang yang dia itu berjihad, berperang karena dia itu orang pemberani, ya, dan ada juga seseorang yang dia berperang karena membela sukunya. Nah, dan ada juga orang yang berperang agar orang lain itu mengetahui tentang keadaannya. Kemudian kata laki-laki tersebut, di manakah dari ketiga ini yang termasuk jihad fisabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun berkata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berperang, ya, yang mana tujuan dari perangnya tersebut ialah agar kalimat Allah itu menjadi tinggi, agar agama Islam itu menjadi mulia, syariat Allah diagungkan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jihad fi sabilillah. Nah, itulah makna dari jihad fi sabilillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, seseorang dia membela saudaranya sesama muslim, ya, yang mungkin karena saudaranya tersebut diganggu oleh orang kufar atau dizalimi, dikarenakan saudaranya tersebut sesama satu suku dengan dia, kemudian dia bela, maka itu bukan dikatakan sebagai seorang yang bela karena hak Allah Subhanahu wa taala. Atau alasan seseorang dia berperang melawan orang-orang kafir untuk menjaga ormasnya, ya, walaupun dia mengatasnamakan syariat Islam dan semisalnya, 6 dari prakteknya itu adalah untuk ormasnya. 6 organisasinya, maka tidak bisa dikatakan jihad fisabilillah. Dan ini banyak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang-orang yang nampak zahirnya seakan-akan membela syariat Allah Subhanahu wa taala, berperang melawan orang kafir, ya. Ternyata mereka salah jalan. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang khawarij, pemberontak terhadap penguasa yang sah, mengataskan syariat Islam, ya, ini karena agama Islam. Ternyata diselidiki kembalinya kepada organisasinya, kembali kepada kelompoknya. Maka ini tidak bisa dikatakan jihad fisabilillah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia itu berperang niatannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullah yal ulia fahuwa fisabilillah. Hadis ini adalah hadis yang singkat, namun maknanya sangat padat dan syarat sangat luas. Nah, baik. Kemudian beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau membawakan faedah, ya, berkaitan dengan permasalahan jihad. Nah, ini faedah disebutkan oleh beliau berkaitan dengan permasalahan jihad. Kata beliau, yajuzu qatlul muslim adh-dhalim fil harbi wa in kana musliman. Nah, diperbolehkan untuk membunuh seorang muslim yang zalim. Kata beliau, diperbolehkan untuk membunuh seorang muslim yang zalim fil harbi, di medan tempur. Wa in kana musliman, walaupun dia adalah seorang muslim. Nah, kata Syekh Ibnu Taimin, diperbolehkan membunuh seorang muslim yang zalim di medan tempur walaupun dia adalah seorang muslim. Nah, kalau seandainya ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau seandainya muslim tersebut adalah orang yang mukroh, dia terpaksa, ya, dia ikut di kelompoknya musuh untuk memerangi kaum muslimin, tapi ikutnya dia itu karena apa? Terpaksa. Nah, jadi ketika ada saudara kita sama muslim, ketika terjadi peperangan kita melawan orang kafir, ya, ternyata mereka ikut di tengah-tengah orang kafir tersebut. Nah, berarti dia zalim memerangi saudaranya sendiri dan dia berada di kelompok yang salah. Maka diperboleh untuk dibunuh di ketika peperangan. Kalau seandainya ada yang bertanya, loh, mereka itu terpaksa harus ikut di golongannya musuh-musuhnya kaum muslimin, maka dijawab oleh beliau, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah qala, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau berkata, idza qatala al-muslimuna ma'at tatar fa innahum yuqataluna wa in kanu muslimin walau kanu mukrahin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau berkata, apabila kaum muslimin, ya, berperang bersama Tartar, ya, bangsa Tartar, bangsa perusak, ya, nah, fa'innahum yuqatalun, maka kaum muslimin yang bersama bangsa Tartar tadi ketika dia bersama bangsa Tatar untuk memerangi kaum muslimin yang lainnya, maka mereka juga diperangi. Wa in kanu muslimin, walaupun mereka adalah orang-orang Islam. Walau kanu mukrohin, walaupun mereka adalah orang-orang yang mukroh, terpaksa. Ya, dipaksa sama bangsa Tatar tadi. Nah, ini kata beliau. Kata Syaikh Utsaimin, fa in kanu shadiqina bi annahum, mukrahun fa inna lahum ajra syahid. Li'annahum qutilu zulman minalladhi akrahahum, li'anna zulma ala alladhi akrahahum. Kata beliau, kalau seandainya benar mereka adalah orang yang terpaksa, ya, saudara kita tadi yang dia ikut berperang bersama Tartar memerangi kita, ternyata benar-benar dia terpaksa, mau tidak mau dia harus bersama bangsa Tartar memerangi kita, terpaksa, ya. Maka ketika kita berperang melawan mereka, bangsa Tatar, ada di tengah-tengah bangsa Tatar itu kaum muslimin yang ikut menyerang kita, maka ketika kita membunuh mereka dalam keadaan mereka ini mukroh, orang yang terpaksa, kata beliau, fa inna lahum ajra syahid, mereka mendapatkan pahala syahid. Ya, mendapatkan pahala syahid. Kenapa? Dikarenakan mereka itu terbunuh dalam keadaan dizalimi, dalam keadaan mazlum, terzalimi. Kenapa? Karena mereka terpaksa, dipaksa sama bangsa Tartar. Nah, wa in kanu ghairu shadiqin, namun kalau seandainya sebaliknya, mereka itu bukan orang yang mukroh, ya, balhum muhtarun ta'i'un, namun mereka sendiri yang memilih dan taat kepada bangsa Tartar tadi atau musuhnya kaum muslimin. Fahada ma asabahum wa humul ladina jarruhu ala anfusihim, maka apa yang menimpa mereka adalah musibah yang menimpa mereka sendiri dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Naam. Wa qad qala rahimallahu fi ta'lil dzalik, innahu la ya'lamul mukrah. Naam. Dan Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan sebab kenapa ketika kita berperang bersama melawan orang-orang kafir, ternyata bersama orang kafir tersebut ada dari kaum muslimin yang berperang bersama mereka melawan kita. Kenapa kita juga wajib untuk memerangi mereka, bunuh mereka? Alasannya kata beliau, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala, dikarenakan yang namanya orang yang mukroh, orang yang terpaksa, sesuatu yang terpaksa, itu tidak ada yang mengetahuinya. Ya, kenapa? Yang namanya terpaksa itu berkaitan dengan sesuatu yang ada di dalam hati. Nah, maka yang namanya pilihan dan terpaksa ini tempatnya di hati. Fala yu'lamul mukrahu min ghairihi, maka kita tidak bisa mengetahui mana orang yang terpaksa dan orang yang tidak terpaksa. Ya, fayuqtalul mukrahu difa'an anil haqqi wa hisabuhu 'ala Allah, maka tatkala kita berperang melawan orang-orang kufar, ternyata di tengah-tengah orang kufar tersebut ada saudara kita dari kaum muslimin yang ikut berperang bersama mereka melawan kita, kemudian kita bunuh mereka, ya, difa'an, sebagai membela diri, membela al-haq, naam, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun urusan mereka nanti bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, ini kata beliau, ketika kita mendapati ternyata saudara kita ikut bersama pasukan musuh memerangi kita dari kaum muslimin, maka kita tetap membunuh mereka. Kalau seandainya mereka itu sebab mereka ikut bersama orang-orang kufar memerangi kita dikarenakan terpaksa, ketika mereka terbunuh maka mereka dikatakan mendapatkan pahala syahid. Ya, kalau ternyata mereka itu adalah pilihan mereka, maka itu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berbeda halnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan seorang muslim yang ditawan. Ya, yang namanya tawanan seorang muslim, dia memang muslim, ketika perangan ternyata dia ditawan, tidak boleh untuk kita bunuh. Ya. Adapun kalau ternyata di medan tempur terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang kufar, dan di barisan kaum orang kufar ada saudara kita yang mereka ikut dan mereka karena terpaksa, maka kita juga membunuh mereka bersama dengan orang kufar. Namun ternyata kalau mereka tertawan, maka tidak boleh dibunuh. Nah, kenapa? Karena dia muslim. Berbeda hukum ketika di medan tempur dan tawanan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan faedah oleh beliau Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan diperbolehkannya membunuh seorang muslim yang zalim di medan tempur walaupun dia seorang muslim, ya, dikarenakan dia bersama dengan barisan orang-orang kufar. Nah, ini bisa dilihat, ya, dirujuk pada al-fatawa punyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Kitabul Jihad juz yang ke jilid yang ke-28 halaman 544 sampai 553. Nah, di situ bisa dilihat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkaitan dengan faedah ini. Naam. Kita kembali kepada pembahasan kita berkaitan dengan golongan yang ketujuh yang termasuk golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat, yaitu wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi katakan fi sabilillah, yakni karena memang jihadnya dia itu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Asy-Syaikh Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan wa qauluhu subhanahu taala wa fi sabilillah yashmalu i'ta' az-zakati lil mujahidin anfusahum wa shira'al aslihat wa shira'al aslihati lahum. Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka yang berhak untuk di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, maka ayat ini, ya, mencakup orang-orang yang benar-benar mereka berjihad, diri-diri mereka sendiri. Ya. Kembali kepada orang-orang itu yang berjihad, kita berikan zakatnya, atau juga dengan kita membelikan perlengkapan senjata perang mereka. Nah, jadi zakat, ya, yang diberikan kepada mujahidin fisabilillah, orang-orang yang berjihad kepada jalan Allah, itu bisa kita berikan langsung kepada orang-orangnya berupa uang dari hasil zakat atau semisalnya, atau kita berikan peralatan perang, senjata dan semisalnya untuk mereka dari uang zakat tadi. Nah, ini diperbolehkan kata beliau. Ya. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa fi sabilillah. Bisa langsung kita berikan zakat itu pada orang-orang yang berjihad, atau kita berikan berupa senjata. Kita belikan senjata buat mereka untuk digunakan berperang. Nah, kata beliau, fashira'ul aslihati minaz zakati jaizun min ajli jihadi fi sabilillah. Maka membeli senjata, ya, peralatan untuk bertempur, berperang, yang dibeli dari hasil zakat, ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Kenapa? Karena hal itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala ahlu ilm, berkata ahlu ilm, para ulama, wa min dhalika, ya, dan masuk dalam makna orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, an yatafarraga syakhsun li talabil ilmi wa huwa qadirun ala takassubi lakinnahu tafarraga min ajli an yatlubal ilma fa innahu yu'ta min az-zakati miqdara hajatihi li anna talabal ilmi jihadun fi sabilillah. Kemudian Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan ucapan para ulama ahlu ilm, di mana mereka para ulama menyebutkan adanya mujahidin yang lain yang masuk dalam ayat ini, ya, dia dikatakan juga sebagai mujahidin fisabilillah. Kalau selama ini mungkin kita tahu mujahidin fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bertempur, berperang. Ternyata di sana disebutkan oleh mereka para ulama, ada juga orang-orang yang dikatakan sebagai mujahidin fisabilillah, yaitu seseorang yang dia mengkhususkan waktu yang dia miliki untuk talabul ilm, belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu agama Islam. Naam. Wa huwa qadirun 'ala takassub, dalam keadaan dia mampu untuk mencari rezeki, mencari maisha. Namun dia sengaja, ya, menggunakan waktu yang dia gunakan, waktu yang ada pada dirinya itu untuk belajar ilmu agama Islam. Naam. Maka orang yang demikian keadaannya, kata beliau, kita berikan dia zakat sesuai dengan keperluannya dia selama dia belajar. Naam. Kenapa? Li'anna talibal ilmi jihadun fi sabilillah. Kata beliau, dikarenakan yang namanya menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, ya, itu merupakan jihad fi sabilillah. Merupakan jihad fi sabilillah. Terkhusus di zaman kita sekarang ini. Jihadnya kita sekarang ini bukan lagi yang dengan namanya senjata dan parang atau tumbak panah. Itu sudah lewat. Dan mungkin terjadi lagi. Namun sekarang yang kita hadapi, sekarang yang untuk medan jihad kita ialah belajar ilmu syar'i. Ya, karena sekarang itu peperangannya ialah berkaitan dengan permasalahan keyakinan, pemahaman, pemikiran. Nah, kata beliau, yang namanya belajar ilmu syar'i, talabul ilm, itu merupakan bentuk jihad fi sabilillah. Nah, maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, keutamaan yang sangat besar yang terdapat pada talabul ilm. Nah, keutamaannya sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya butuhnya untuk meluruskan niat di dalam talabul ilmi. Nah, maka jangan kita meremehkan yang namanya bermajlis, menghadiri majlis ilm. Ya, ternyata mempelajari atau talabul ilm, bermajlis ini merupakan salah satu bentuk jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka belajar ilmu syar'i, tujuan mereka mempelajari ilmu syar'i tersebut ialah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan syariat Islam, menyebarkan agama Islam, sama sebagaimana orang-orang yang berjihad di medan tempur. Nah, maka keutamaan yang sangat besar yang ada pada talabul ilm. Nah, baik. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau melanjutkan, amma man tafarraza lil ibadati fala yu'ta min az-zakah. Adapun seseorang yang dia itu mengkhususkan waktu sebagaimana orang-orang yang belajar, tapi ini dia khususkan waktunya untuk beribadah. Ya, kalau tadi untuk belajar ilmu syar'i, kalau yang kedua ini dia mengkhususkan waktu untuk beribadah. Naam. Maka orang yang demikian fala yu'ta min zakat, kita tidak berikan zakat pada dirinya. Ya. Bal yuqalu ittasib, namun kita katakan kepada dirinya, kamu itu harus kerja. Nah, maka dari sini kata beliau, wa bihadza, dari penjelasan para ulama ini, dibedakannya antara ahlu ilm, orang yang belajar ilmu syar'i, dengan orang yang khususkan di waktunya untuk beribadah, ini dibedakan. Maka kata beliau, wa bihadza arafna, dari sini kita ketahui tentang syaraf al-ilmi ala al-ibadah, kemuliaan ilmu daripada ibadah, kemuliaan tingginya derajat orang yang memiliki ilmu daripada ahli ibadah. Naam. Baik. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita memiliki kelebihan rezeki, kelapangan rezeki, kemudian kita berikan kepada mereka, orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita salurkan di pondok-pondok pesantren, anak-anak kaum muslimin yang belajar di situ, ini merupakan yang sedekah yang mulia bagi mereka, mujahidin fi sabilillah. Nah, ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, maka ketika ada orang-orang yang mereka belajar ilmu syar'i, atau ketika kita punya uang zakat dan semisalnya, kita ingin salurkan, bisa kita salurkan kepada mereka, anak-anak yang belajar di pondok pesantren, yang mereka itu kerjanya menghafal ilmu syar'i, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, kita berikan kepada mereka, karena mereka masuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dari golongan yang mendapatkan golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berjihad di medan tempur untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, atau juga masuk di dalamnya ialah mereka orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Dan masih ada lagi penjelasan sedikit dari beliau berkaitan dengan golongan yang ketujuh ini, namun insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.